بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله إن شاء الله تعالى mulai subuh hari ini kita akan memulai membahas tema inti daripada daurah kita kali ini. Tema inti kita ialah merajut ukhuwah di atas bingkai nubuwah. Merajut ukhuwah di atas bingkai nubuwah. Sebuah pembahasan yang begitu mendalam, yang begitu prinsip, yang begitu luas. Dikarenakan ukhuwah Islamiyah ini barakallahu fikum merupakan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip besar dalam Islam. Ukhuwah Islamiyah barakallahu fikum masuk dalam bingkai al-ijtima', termasuk di dalam prinsip persatuan dan larangan berpecah belah yang disebutkan di dalam Islam. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kalian bersatu di atasnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Di antara pembuktiannya ialah al-ukhuwah Islamiyah. Di antara pembuktiannya al-ukhuwah Islamiyah. Seseorang itu akan bisa berukhuwah Islamiyah ketika dia atau ketika masing-masing pelakunya berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya dengan tanpa perpecahan. Ukhuwah Islamiyah barakallahu fikum juga masuk di dalam prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Benci karena Allah, cinta karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis datang dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istamsaka faqad istaqbara al-iman." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak tidak memberi jua karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Dikuatkan oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min awthaqi 'urul iman al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Termasuk tali ikatan iman yang paling kuat, berloyalitas karena Allah, bermusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Ini semua ikhwan, padanya terdapat al-ukhuwah al-islamiyah. Ukhuwah islamiyah dengan prinsip cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sehingga ini menunjukkan barakallahu fikum, pembahasan kita kali ini pembahasan yang sangat prinsip, masuk di dalam satu aslun min usul sunnah, satu prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah, prinsip persatuan karena Allah, perpecahan karena Allah, dimasukkan dalam prinsip al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah, loyalitas dan permusuhan karena Allah. Sehingga dimasukkan dalam perkara prinsip. Di sisi yang lain barakallahu fikum, al-ukhuwah al-islamiyah ini juga dimasukkan dalam pembahasan al-mu'amalah wal akhlaq wal adab. Bab interaksi antar sesama kaum muslimin, bab adab-adab, sopan santun, adab-adab dan akhlakul karimah di antara kaum muslim al-ukhuwah al-islamiyah. Sehingga pembahasannya cukup mendalam dan juga cukup panjang. Kita punya waktu 2 hari untuk mengupas tentang masalah ukhuwah ini, ukhuwah di atas bingkai nubuwah. Insyaallah akan kita jabarkan seluas mungkin sebatas kemampuan ilmu kita insyaallah ta'ala. Ikhwanatina azakumullah, pembahasan kita ini mengharuskan kita untuk menjelaskan banyak hal. Yang pertama menjelaskan tentang anjuran berukhuwah yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang fadilah, keutamaan ukhuwah islamiyah. Pembahasan yang kedua ini merupakan pembahasan yang sangat prinsip terkait dengan usul, satu prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah salafun salih, penjelasan tentang kaidah-kaidah ukhuwah, usulul ukhuwah, prinsip-prinsip ukhuwah islamiyah. Yang ketiga barakallahu fikum, penjelasan tentang masalah adabul ukhuwah, adab-adab di dalam ukhuwah islamiyah. Dan ini sangat panjang pembahasannya barakallahu fikum, dikarenakan poin-poinnya juga sangat panjang. Kemudian pembahasan yang di dalamnya adalah hukukul ukhuwah, hak-hak ukhuwah islamiyah yang wajib ditunaikan oleh masing-masing kita. Dan yang terakhir insyaallah taala, pembahasan tentang upaya-upaya, wasilah-wasilah yang bisa mengokohkan ukhuwah kita. Bila ada waktu akan disebutkan insyaallah taala nawaqidhuha, yang membatalkan ukhuwah, yang merusakkan ukhuwah islamiyah barakallahu fikum. Jadi tergambar ikhwanatin a'azzakumullah, pembahasannya cukup luas dan sengaja saya perluas dikarenakan waktunya sangat panjang dari mulai Sabtu subuh sampai Ahad malam. Hanya jeda sore hari dengan tema yang lain. Sehingga akan kita perpanjang insyaallah taala dengan harapan barakallahu fikum kita memiliki maklumat yang begitu luas, yang begitu mendalam terkait dengan ukhuwah islamiyah, dan yang terpenting adalah kita terapkan di dalam kehidupan keseharian kita. Barakallahu fikum, terutama di kalangan kaum muslimin, wabil khusus di kalangan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, Dan tujuan akhir supaya terwujud ukhuwah Islamiyah di antara mereka, saling berukhuwah, saling mencinta, saling menyayangi, sehingga akan terwujud sebuah muamalah yang indah di kalangan kaum muslimin, wabil khusus di kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Baik. Untuk subuh hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah kedudukan atau keutamaan ukhuwah Islamiyah yang dibangun di atas prinsip cinta dan benci karena Allah, yang dibangun di atas prinsip persatuan karena Allah, perpecahan karena Allah azza wajalla. Ikhwan fillah jazakumullah. Disebutkan dalam banyak riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan umat Islam untuk berukhuwah Islamiyah, bersaudara di atas prinsip keislamannya. Sabda Rasul nanti itu semuanya dalam rangka untuk memperjelas ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukminin itu bersaudara. Al-Hujurat yang tadi kita baca ketika lagi salat, innamal mu'minuna ikhwah, mukminin itu bersaudara. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan beberapa riwayat yang isinya adalah anjuran kepada segenap kaum muslimin untuk memiliki ukhuwah Islamiyah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendambakan sebuah ukhuwah yang begitu erat. Disebutkan dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, menggambarkan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya kal bunyan, seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'dahu ba'da, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Ini sahih dalam Bukhari Muslim, pendek lafadznya. Hadis ini barakallahu fikum isinya adalah berita. Mukmin dengan mukmin yang lain diumpamakan seperti sebuah bangunan. Satu sama lain saling mengokohkan. Isinya berita. Namun disebutkan oleh para ulama, hadis ini termasuk khabarun bima'nal insya. Berita, namun maknanya adalah anjuran, perintah. Perintah. Sehingga maknanya barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin, kaum mukminin supaya mereka bersatu padu, berukhuwah Islamiyah seperti layaknya sebuah bangunan. Satu sama lain saling mengokohkan. Beliau menceritakan demikian. Merapatkan antara jemari-jemari beliau semacam ini. Harus semacam ini. Bersatu semacam ini. Berukhuwah semacam ini. Kokoh saling menguatkan antar kaum mukminin, kaum muslimin barakallahu. Sehingga umat Islam dimanapun mereka berada, kaum mukminin dimanapun mereka berada, baik tingkatan regional atau nasional atau internasional, mereka semua adalah sama, saudara kita karena Allah, saudara kita karena Allah azza wajalla. Tidak memandang dari mana asalnya, tidak memandang sisi sukunya, tidak memandang sisi warna kulitnya, tidak memandang sisi derajatnya, apakah dia orang yang di atas kalangan pejabat ataukah dia di bawah kalangan rakyat, semuanya dianggap sama saudara kita karena Allah azza wajalla. dengan keimanannya barakallahu fikum. Harus saling menguatkan demikian. Dalam riwayat yang lain, juga dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, menggambarkan, kata beliau, mathalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bil humma was-sahr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kaum mukminin di dalam hal rasa mencinta, saling mencinta di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, dan saling ta'atuf, saling membantu, ta'awun di antara mereka, diumpamakan seperti sebuah jasad, satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka akan dirasakan dari semua tubuh dia, sehingga merasa meradang, kepanasan, dan enggak bisa tidur dikarenakan ada anggota tubuh yang sakit. Yang ini ya ikhwan, lebih mendalam lagi. Diumpamakan seperti satu jasad, satu tubuh. Semua umat Islam, semua kaum muslimin, semua kaum mukminin satu jasad. Mereka adalah kita, kita adalah mereka. Satu jasad, sebuah tubuh yang tidak mungkin dipisahkan satu sama lainnya. Contoh, bayangkan sebuah tubuh hilang kepalanya, mati. Sebuah tubuh enggak punya tangan, cacat. Enggak punya kaki, cacat. Sehingga betul-betul sangat mendalam perumpamaan yang digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ingat, ini hadis lafadznya berita, namun maknanya adalah perintah, insya, menganjurkan segenap umat Islam supaya mereka saling mencinta, saling menyayangi, saling bantu membantu seperti layaknya satu jasad. Ketika satu anggota tubuhnya sakit, maka semua akan merasakan sakitnya, meradang kepanasan, enggak bisa tidur. Ketika ada saudara kita yang mengalami musibah, yang mengalami bencana atau yang semisalnya, maka seolah-olah kita yang merasakannya. Maka muncul bantuannya, maka muncul belas kasihnya, maka muncul kecintaannya kepada mereka semua. Barakallahu fikum. Ini dua penggambaran yang luar biasa. Seperti sebuah bangunan, bahkan seperti sebuah jasa. Semacam itulah seharusnya ukhuwah di kalangan kaum muslimin, ukhuwah di kalangan kaum mukminin, wabil khusus ukhuwah di kalangan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Barakallahu fikum. Ini anjurannya ya fa'amtina azzakumullah. Adapun terkait dengan keutamaannya, cukup banyak barakallahu fikum hadisnya Rasulullah SAW yang menyebutkan keutamaan ukhuwah, menyebutkan keutamaan cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ikhwan, yang pertama, ukhuwah termasuk bagian daripada keimanan. Cinta dan benci karena Allah termasuk bagian iman, bahkan termasuk tali iman yang paling kuat. Ukhuwah sama dengan iman, iman sama dengan ukhuwah, enggak mungkin dipisahkan barakallahu. Sama kayak kemarin, akhlak sama dengan iman, iman sama dengan akhlak, enggak mungkin dipisahkan. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang saya bacakan di atas. Hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikuatkan oleh hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, juga hadis Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah." wal hubbu fillah wal budhu fillah. Kata Rasulullah SAW, ikatan iman yang paling kuat, ikatan iman yang paling kuat, loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, cinta karena Allah, dan benci karena Allah. Dikatakan awthaku ural iman, ikatan iman yang paling kuat. Pada hadis Abu Umamah Al-Bahili belum mengatakan faqad istakmalal iman, dia sungguh telah menyempurnakan keimanan. Sehingga ukhuwah Islamiyah adalah keimanan. Ukhuwah Islamiyah menyempurnakan keimanan. Ukhuwah Islamiyah merupakan tali iman yang paling kuat. Ketika terwujud ukhuwah Islamiyah, maka iman dia akan terus naik, terus sempurna. Ketika tidak terwujud ukhuwah Islamiyah, pertanda iman-iman mereka semua turun lemah. Barakallahu. Yang pertama ya. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah, ini menegaskan yang pertama, merupakan sebab seseorang itu merasakan manisnya iman. Sebab orang itu merasakan halawatul iman, lezatnya iman, manisnya keimanan. Pertanda dia telah mencapai iman yang sangat tinggi. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada tiga perkara. Barang siapa yang tiga-tiganya ada pada dia, maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya kata Rasulullah SAW, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Di antaranya, dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dia berukhuwah karena Allah. Berloyalitas karena Allah. Bersatu karena Allah. Mencinta karena Allah. Juga sebaliknya, memusuhi, membenci karena Allah. Dia akan merasakan manisnya keimanan. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan dia hasan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man sarrahu ayyajida halawatal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang suka, barang siapa yang menginginkan mendapatkan manisnya iman, merasakan manisnya iman, hendaklah dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yes. Cinta karena Allah, benci karena Allah, upaya untuk meraih manisnya iman. Ingat ya ikhwan ya, seseorang itu bisa merasakan manisnya iman ketika iman dia menanjak tinggi. Ketika iman dia begitu kuat, dia akan merasakan manisnya iman. Halawatul iman dalam jiwanya dia. Ketentraman, kedamaian hati. Indah. Itu hanya dicapai oleh orang-orang yang tinggi keimanan. Orang yang imannya dangkal, orang yang imannya itu lemah, orang yang imannya rapuh, tidak bakal bisa merasakan halawatul iman. Tidak bakal bisa. Ini hanya dicapai oleh orang-orang yang telah menanjak tinggi keimanan. Sehingga ukhuwah Islamiyah betul-betul membuat pelakunya itu merangkak naik, menggapai iman yang sempurna, iman yang tinggi, sehingga dia bisa merasakan manisnya iman dengan ukhuwah. Barakallahu fiik. Yang berikutnya. Yang berikutnya barakallahu fikum ialah bahwasanya ukhuwah Islamiyah saling mencinta karena Allah Azza wa Jal akan mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jal kepada hamba tadi. Ukhuwah Islamiyah saling mencinta karena Allah akan mendatangkan mahabbatullah, mendatangkan kecintaan Allah kepada mereka semua. Allah mencintai hamba-hamba yang saling berukhuwah. Allah mencintai hamba-hamba yang saling mencinta karena Allah. Ingat, Allah yang mencintai kita, bukan kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah penuh dengan kepalsuan, penuh dengan pengakuan, aku cinta Allah, nggak ada perwujudan. Tapi kalau Allah yang mencintai kita, itu merupakan sebuah manzilah, kedudukan yang sangat tinggi. Namanya manzilatul mahabbah, kedudukan cinta. Artinya Allah mencintai kita sebagai hamba yang saleh. Itu bukan perkara yang ringan, ya, kan? Perkara yang sangat besar. Dikatakan oleh sebagian ulama kita, mereka mengatakan laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na kula sya'ni an tuhabba. Bukanlah urusannya itu Anda mencintai Allah. Itu banyak pengakuan, ya. Tapi yang paling penting, yang amat amat sangat penting, engkau dicintai Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ingat, ketika seorang hamba itu dicintai oleh Allah Azza wa Jal, pertanda hamba ini salah seorang wali dari wali-wali Allah yang dekat dengan Allah Azza wa Jal. Mu'min taqi, betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ini namanya manzilatul mahabbah, hanya diraih oleh orang-orang yang tinggi iman dan takwanya. Diraih oleh orang-orang yang betul-betul mencapai tingkat wilayah kewalian yang sangat tinggi. Kata Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah ini, disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad barakallahu fikum dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, ikhwan. Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya walmutabadhirina fiyya walmutazawirina fiyya. Tegas Allah mengatakan wajabat mahabbati, wajib mendapatkan kecintaanku. Wajabat, ya, pasti mendapatkan cintaku, kata Allah. Satu, almutahabbina fiyya, untuk orang-orang yang saling mencinta karena aku. Ini ukhuwah. Dua, al-mutajalisina fiyya, orang-orang yang saling bermajlis, saling duduk karena aku, bercengkrama, duduk bersama karena aku. Al-mutabadhilina fiyya, orang-orang yang saling berbagi karena aku, memberikan kepada orang lain sesuatu hadiah dan semisalnya, ikhwan, berbagi karena aku. Dan orang-orang yang saling berziarah karena aku. Saling mencinta, saling bermajelis, saling berbagi, saling ziarah. Ini semua adalah poin-poin ukhuwah Islaminya. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dengan tegas, wajabat mahabbati, pasti wajib aku cintai untuk mereka semua. Sehingga yang berukhuwah karena Allah adalah orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Saling menziarahi karena Allah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Intinya yang saling berukhuwah karena Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan martabat yang begitu tinggi. Supaya itu tergambar ya ikhwan, bagaimana tingginya manziratul mahabbah ini. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran ya, kata Rasul, inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba fulanan nada Jibril. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jal apabila mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Faqala inna Allah ahabba fulanan fa'ahibbu. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, Allah Azza wa Jalla mencintai si fulan, cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka dia dicintai malaikat Jibril. Thumma nada fi ahli sama, lalu malaikat Jibril memanggil penghuni langit, para malaikat, mengatakan inna Allah ahabba fulanan fa'ahibbu, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu ahlus sama, maka dia dicintai oleh semua yang di langit, oleh para malaikat. Dan dicintai Allah, dicintai malaikat Jibril, dicintai oleh semua malaikat yang di langit. Belum mengatakan setelah itu, hatta wa tudu'u lahu al-qabulu fil aqd, maka diletakkan untuk sang hamba ini al-qabul, penerimaan semua hamba di muka bumi ini, untuk dia akan dicintai semua orang, diakui fadilahnya oleh semua orang, kawan, lawan, musuh, teman, semuanya mencintai dia, dikarenakan Allah telah mencintainya, Jibril telah mencintainya, semua malaikat mencintainya. Tidak sembarangan ya. Ini semua tercapai diantaranya dengan cara ukhuwah Islamiyah, dengan cara mencintakan Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, ini semuanya ikhwan di dunia. Fadilah, fadilah yang ada di dunia ini. Dan terus berlanjut. Ukhuwah itu kalau karena Allah, keutamanya akan berlanjut terus sampai yang kiamat nanti. Di antara keutamaan-keutamaannya yang terkait dengan di hari kiamat nanti, barakallahu fikum, ialah seseorang itu akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama dengan orang yang dia cinta. Al-mar'u ma'aman ahab, orang itu ya ikhwan bersama dengan yang dia cintai di dunia ini di hari akhir nanti. Ingat, di hari akhir nanti, di padang mahsyar nanti, ketika Allah Azza wa Jalla mengumpulkan semua hamba-hambanya dari mulai awal sampai akhir di satu padang yang sama, padang mahsyar. Kala itu akan terpilah-pilah masing-masing orang. Dia akan bersama dengan orang yang dia cinta di dunia ini. Kalau dia mencintai tokoh-tokoh kekufuran, tokoh-tokoh kafir, sama dengan tokoh-tokoh tadi, gabungkan sama mereka. Kalau dia mencintai ahlul maksiyah, mencintai ahli kemaksiatan, orang yang fasik-fasik, sama mereka. Yang gandrung-gandrung dengan artis-artis, sama mereka. Barakallahu fikum. Maka ini merupakan fadilah besar. Seseorang yang mencintai karena Allah bersama dengan yang dicintai. Ketika engkau mencintai Allah Azza wa Jal, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabatul kiram, mencintai para tabi'in, mencintai para tabi'in, mencintai para ulama'ul muslimin, mencintai mukminin karena Allah, anda akan digabungkan bersama dengan mereka. Luar biasa ya. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seseorang bertanya kepada Rasul tentang kiamat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasul, kapan kiamat? Nggak ada yang tahu, ya kan, ya, nggak ada yang tahu ilmunya. Maka Rasul mengatakan kepada dia, wa ma a'dadta laha, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat itu? Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Qala la syai. Kata dia, tidak ada ya Rasulullah. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada ya Rasulullah. Hanya saya tidak punya amal yang banyak. Tidak punya amal yang begitu besar. Tapi aku adalah orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan dengan tegas, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Bayangkan, dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan bersama dengan Rasul di hari kiamat nanti. Katanya Anas bin Malik, fama farahna bi syai'in farhana bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Sungguh demi Allah, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan, kegembiraan melebihi gembiranya kami dengan sabda Rasul tadi, engkau bersama dengannya, engkau cintai. Kata Anas bin Malik, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Karena aku mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Fa wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Maka saya pun berharap, saya berharap aku bisa bersama dengan mereka semua dengan cintaku kepada mereka, walaupun tidak mampu beramal sebagaimana amalnya mereka. Dengan cinta ya kawan, dengan mahabbah, dengan ukhuwah karena Allah Azza wa Jalla, akan digabungkan bersama dengan yang kita cintai. Dikuatkan oleh hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu dalam Bukhari Muslim, belum menceritakan ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbul qawma walam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ada seseorang mencintai suatu kaum tapi tidak pernah ketemu mereka, tidak pernah berjumpa dengan mereka, tidak pernah bergabung dengan mereka. Maka Rasul mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab, al-mar'u ma'aman ahab, orang itu bersama dengan yang dia cintai. Ini ikhwan, hadis yang luar biasa besar. Di satu sisi fadilah untuk ahlu sunnah, di sisi yang lain ini merupakan hadis yang bakal membongkar, membongkar kecintaan siapapun di yaumul qiyamah nanti. Gak mungkin dibohongi. Di dunia ini, di dunia ini yang kamu cintai orang-orang yang menyimpang, kamu sama mereka. Di hari kiamat nanti, kamu tengok-tengok mana Rasul, mana para sahabat, bakal ketemu. Anda akan digabungkan secara otomatis dengan yang kau cintai selama ini. Kalau yang kamu cintai orang yang menyimpang, orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang dikatakan mubtadi', orang yang hizbi, orang yang menyimpang, sama mereka. Atau dengan orang yang fasik, ahli maksiat, sama mereka. Barakallahu fikum. Mengerikan, tapi sangat besar fadilahnya untuk ahlus sunnah. Ahlus sunnah cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama'ul muslimin, dan kepada muslimin secara umum. Maka mereka subhanahu nanti akan dipanggil dan digabungkan bersama dengan rombongan orang-orang yang mulia tadi. Barakallahu fikum. Al-mar'u ma'aman ahab, orang itu akan digabungkan bersama dengan yang dia cinta. Maka hati-hati, bahwa Islamiyah itu prinsip, namun saat yang sama, saat yang sama ya kan, adalah membongkar segala sesuatu dari kecintaan kita selama ini. Allahul musta'an. Pilih-pilih, jangan cinta kecuali hanya kepada orang-orang yang mulia. Barakallahu fikum. Yang terakhir ya kawan, kalimat terakhir itu menyenangkan. Yang terakhir ya kawan, ukhuwa islamiyah, mencinta karena Allah, di yaumul qiyamah nanti pelakunya akan mendapatkan naungan Allah, akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum harus paham ya ikhwan, di hari kiamat nanti, ketika di padang mahsyar, ketika di padang mahsyar, Allah Azza wa Jal akan mendekatkan matahari, akan mendekatkan matahari kepada hamba-hamba Allah hanya sejarak satu mil. Mil, satu mil. Dalam bahasa Arab, mil dua macam. Ada milul mikhalah. Mil untuk celaan. Untuk celaan ya. Hah? Jadi stick yang digunakan untuk celak. Paling segini ya. Kanju. Ada stick yang segini. Gak ada kan? Segini. Untuk celaan. Ada mil mikhalah. Ini makna pertama ya. Dengan makna ini, matahari nanti di kepala kita cuma satu mil. Bayangkan, langsung di kepala kita. Yang kedua, milul masafah. Satu mil jarak. Jarak satu mil. 1,8 kilometer. Pergerakannya 1,6, 1,8, 1,4. Sekilo sekian meter di atasnya kita. Begitu dekat. Sehingga pada masa itu, pada waktu itu barakallahu fikum, semua orang akan mengalami keringat saking panasnya, berkeringat, dan kadar keringatnya tergantung iman dan amal soleh dia. Orang yang betul-betul fasik, ahli maksiat, banyak dosanya, orang-orang yang menyimpang akan tenggelam dengan keringat, tenggelam. Di sebuah dalam hadis ada orang yang keringatnya itu sampai di mata kakinya, di bawah. Ada yang sampai betisnya, lututnya, pahanya, pinggulnya, dadanya, mulutnya, ada yang sampai tenggelam. Itu semua tergantung kadar iman dan amal soleh. Semakin kuat imannya, semakin soleh imannya, semakin soleh amalnya, dia akan selamat dari keringat tadi. Di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla kala itu, ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan sebuah keutamaan yang sangat istimewa. Kala itu tidak merasakan keringat, bahkan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Disebut dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan, tujuh jenis orang Allah akan menaungi mereka di hari kiamat nanti. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencinta karena Allah, saling mencinta karena Allah, mereka berkumpul bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Senang cinta karena Allah, benci karena Allah, loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, bersatu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ukhuwah Islamiyah. Bayangkan keutamaan besarnya nanti sampai yaumul qiyamah. Sebuah fadhil yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Betul-betul yang kita harapkan selama ini di yaumul qiyamah nanti, selamat dari keringat yang ada, bahkan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pertanda hamba istimewa, makhluk yang istimewa. Barakallahu fikum. Itu di padang mahsyar. pertanda kata para ulama ini adalah ahlul jannah. Ahlul jannah. Ketika di padang mahsyar Anda mendapatkan kemudahan-kemudahan, itu pertanda Anda ahlul jannah. Di kubur dapat nikmat kubur, tanda ahlul jannah. Ketika di padang mahsyar dapat fadilah semacam ini, tanda ahlul jannah. Ketika hisab hanya dipaparkan saja amalnya dia, hisaban yasira, hisab yang ringan, ahlul jannah. Di padang mahsyar menerima kitab dengan tangan kanannya, ahlul jannah. Itu semua adalah ciri-ciri ahlul jannah. Maka barakallahu fikum, puncaknya adalah ukhuwah islamiyah, saling mencinta karena Allah, benci karena Allah, akan memasukkan pelakunya dalam surganya Allah azza wa jalla. Fadilahnya dunia terus berlanjut sampai akhirat nanti, barakallahu fikum. Sehingga ikhwanul muslimin azzaakumullah, sekali lagi ini bukan amalan yang ringan, tapi amalan yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat utama dalam Islam. Barakallahu fikum, fadilahnya di dunia sampai di akhirat nanti. Kuncinya ukhuwah karena Allah, benci karena Allah, atau dengan tema kita ukhuwahnya harus di atas bingkai nubuwah. Ini fadilahnya untuk menyemangati kita semua supaya bersemangat dalam berukhuwah Islamiyah, semangat saling mencinta, semangat saling menghormati, semangat saling bertawabun, semangat cinta benci karena Allah azza wajal, semangat bersatu karena Allah, juga berpisah karena Allah azza wajal. Insyaallah pada kesempatan berikutnya nanti jam setengah sepuluh, jam songo mulai setengah sepuluh mulai jam sepuluh. Nah, nanti pagi insya Allah akan diteruskan kembali pembahasan khusus tentang usulul ukhuwah, prinsip-prinsip salaf dalam berukhuwah Islamiyah. Ini sangat penting sekali. Ketika usul tadi dipenuhi, maka tercapai ukhuwah yang benar, dapat keutamaan tadi. Enggak terpenuhi, maka bukan namanya ukhuwah Islamiyah, tapi namanya hizbiyah, penyimpangan. Barakallahu fikum, tidak bakal meraih keutamaan-keutamaan tadi. Akan dibahas insyaallah nanti pagi. Semoga selesai. Kalau enggak selesai teruskan lagi malam. Barakallahu fikum. Tapi yang akan diperpanjang terkait dengan adab-adab ukhuwah. Kalau sudah pembahasan masalah adab, itu berkaitan dengan ukhuwah di antara ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Ini akan saya perpanjang supaya tidak ada gesekan-gesekan, kles-kles di kalangan salafiyin dalam bermuamalah, dalam berukhuwah Islamiyah insyaallah taala. Saya siapkan kitabnya, khusus satu kitab pembahasan adabul ukhuwah insyaallah. Cukup sementara ikhwan ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum.